Di depan prasasti maklumat Sunan Pakubuwono ke-12 di Solo yang ditandatangani pada 1 September 1945, saya ngayal ke zaman sekarang. Kalau saya seandainya jadi Raja Solo saat ini, inilah khayalan saya. Saya ingin membuat alkemi sendiri tentang kedaulatan ekonomi, kesultanan, dan rakyatnya. Alkemi itu apa sih? Dari video yang lalu ngomongin alkemi aja. Begini singkatnya, manusia atau homo sapien bahasa Latinnya, homo itu manusia, sapien itu bijak, di mana homo sapien tersebut telah mengalahkan homo-homo yang lain. Neanderthal, Denisova, mereka menciptakan yang namanya peradaban. Sejak adanya peradaban, manusia atau homo sapien ini, mereka punya keinginan. Keinginannya hanya dua, dan itu berlaku hingga saat ini. Oke, sebentar. Untuk informasi homo Neanderthal, homo Denisova, dan homo sapien yang berbeda, di mana kita tahu pemenangnya adalah kita, sang manusia modern dengan genus homo sapien, kita bicarakan di video lainnya. Ini hanya jejak dulu yang dipasang. Kita lanjut. Apa keinginan homo sapien yang dua itu? Pertama, ingin sehat berumur panjang, dan yang satu lagi ingin kaya berkuasa. Sejarah manusia akhirnya menemukan kata eliksir untuk kata sehat dan berumur panjang yang nantinya masuk ke jamu, obat-obatan herbal, obat kimia, sampai bioengineering, stem cell. Berikutnya adalah kata alkemi, yang arti katanya yaitu di mana manusia menemukan cara, sistem yang bisa membuatnya mencapai kekayaan dan kekuasaan. Merlin contohnya, guru para raja Eropa, dikatakan sebagai the alchemist karena mampu menciptakan emas dan kekayaan, kemudian menciptakan raja para muridnya. Lalu, apa alkemi selaku Raja Solo? Saya akan menerbitkan mata uang berbasis perak. Saya beri nama apa ya? Oke, bagaimana kalau kita beri nama dirham Jawa? Harganya kira-kira 10%-an di atas harga perak murni. Dan harga tersebut diam, tidak bergerak. Misalnya harga perak saat ini adalah 13.000 per gram. Maka dinar Jawa tersebut harganya 14.000 per gram terhadap rupiah. Satu dirham adalah 3,11 gram, 99% fine silver, atau dalam rupiahnya dalam 43.540. Untuk transaksi, Kesultanan versi Sontoloyo ini sudah mempunyai aplikasi digital atau fintech dirham yang bernama Javanium. Siapa yang membeli dirham Jawa tadi bisa menggunakan aplikasi pembayaran Javanium ini sebagai alat bayar yang otomatis sebagai exchangersnya juga. Misalnya, Anda punya 1.000 dirham. Di sisi balance sheet di aplikasi Javanium akan tertera 43.540.000. Maka kalau Anda mau mentransaksikan memakai edisi atau ATM dimanapun, kalau di Indonesia ya rupiah transaksinya, dan transaksi itu bisa dilakukan dimanapun. Dimana setiap transaksi terjadi atau tarik dana, maka gramasi dirham atau berat gram dirham Anda berkurang. Kalau di luar Indonesia berlakukah? Tetap berlaku. Ringgit Anda tukar dirham, lira Turki Anda tukar dirham Jawa sebagai tabungan yang tidak ada inflasinya. Ya monggo, kalau mau transaksi di Turki, otomatis exchangersnya berlaku. Ya lira yang ditransaksikan. Bagaimana kira-kira? Sudah mulai paham? Nah, kalau dirham ini sudah mulai paham, bagaimana ke depannya? Apa kita bikin dinar Jawa juga ya?